Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah menyelesaikan mirathul mafqud, amal masail mafqud. Kemudian lanjut al-khuntha al-mushkil. Naam. Iqra. Qala fadilatul syekh al-allamah Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Al-khuntha al-mushkil. الخنثى المشكل هو من لا يعرف أذكر هو أم أنثى وذلك بأن يكون فيه علامة الذكور والإناث من غير تمييز أو لا يكون فيه علامة أحدهما. الخنثى المشكل dijelaskan di sini definisinya oleh Syekh, yaitu orang yang tidak diketahui jenis kelaminnya secara pasti, apakah dia laki-laki atau dia wanita. Jadi ini bukan banci ya. Bukan banci. Banci itu kan laki-laki, yang banyak itu laki-laki pengin jadi perempuan. Dia jenis kelaminnya laki-laki jelas, tapi rusak kejiwaannya, ingin menjadi wanita mukhannith. Namanya mukhannith. Namanya apa? Mukhannith. Itu banci. Nah, kalau ini bukan mukhannith, namanya khuntha al-mushkil. Tidak diketahui secara pasti dia laki-laki atau wanita. Kenapa? Wadhalika bi an yakuna fi alamata adh-dhukur wal inath. Maka ditamyiz. Hal itu dikarenakan pada dirinya ada dua tanda. Ya. Ada tanda kelelakian, ada tanda kewanitaan tanpa terbedakan. Tanpa terbedakan. Sehingga muskil, problem jadinya. Enggak jelas laki-laki atau wanita, atau tidak ada badannya salah satu tanda, tidak ada padanya tanda salah satu dari keduanya. Nah, berarti tidak punya jenis kelamin misalkan. Tayyib. Yang ini jenis kelaminnya dua, tapi tidak terbedakan salah satu dari yang lainnya yang menunjukkan bahwa dia laki-laki atau dia wanita. Tapi ini jarang sekali. Jarang sekali terjadi yang seperti ini. Nah, qira' wa ahkam. Wa ahkamul khunthal mushkili naw'ani. نوع لا يختلف فيه الذكور والإناث فلا حاجة لتخصيص الخنثى فيه بحكم كالزكاة والفطرة ونحوهما. Hukum-hukum yang terkait dengan khunthal al-mushkil ada dua macam. Yang pertama, jenis hukum yang tidak berbeda padanya, tidak berbeda hukumnya antara laki-laki dan wanita. Nah, maka tidak butuh penghususan al-khuntha pada perkara itu dengan suatu hukum tertentu, kazakati, zakat, yakni zakat mal. Zakat mal, kalau dia khuntha itu termasuk fakir atau termasuk miskin atau dia termasuk orang yang terlilit utang dan semisalnya, yang berhak mendapat zakat kan sama. Nah, laki-laki atau wanita kan sama. Nah, begitu pula zakat fitrah, kalau dia fakir miskin berhak dapat zakat fitrah kan sama, laki-laki dan wanita kan sama. Sementara ini khuntha mushkil, yakni kita tidak tahu dia laki-laki pastinya atau dia wanita pastinya, tapi kan enggak ada masalah karena zakat mal, zakat fitrah ini sah sama. Nah, kalau dia misalkan kaya dan punya zakat mal yang harus dikeluarkan, ya sama baik dia laki-laki atau wanita, sah, tidak ada masalah dari sisi ini. Nah, berikutnya. Wa naw'un yakhtalifu fihi adh-dhukuru wal inathu kal mirathi فيحتاج فيه إلى أحكام تخص الحنثى وهل يلحق بالذكور أو الإناث wal ghalibu an yasluka bihi tariqal an yuslaka bihi tariqul ihtiyati fi bab at tahrimi wa bara'ati dhimmati fi bab al ijabi. Jenis hukum yang berbeda padanya laki-laki dan wanita, seperti warisan, ya, seperti warisan. Nah, maka fayuhtaju fihi ila ahkamin takhussu al-khuntha, maka dibutuhkan padanya, ya, hukum-hukum yang khusus untuk al-khuntha. Nah, jadi harus ada hukum-hukum yang mengkhususkan untuk al-khuntha, yaitu apakah yulhaq bidzukur aw bil inath, apakah diikutkan dengan laki-laki atau diikutkan dengan wanita, kan beda bagiannya kalau dia laki-laki atau wanita dan warisan. Nah, di sini Syekh menjelaskan wal ghalibu, dan biasanya seringnya, ya, dalam penerapan syariat, an yuslaka bihi tariqul ihtiyati fi babit tahrim, ditempuh, ya, padanya metode kehati-hatian dalam bab at-tahrim. Nah, ketika tidak bisa terbedakan antara yang haram dan yang halal, bercampur, maka ditaglib janib at-tahrim, didominankan sisi keharamannya, maka diharamkan. Misalkan terjadi percampuran antara kuda dengan keledai, kuda halal, keledai haram, hasilnya apa? Bagal. Naam. Bagal apa? Halal apa haram? Haram. Karena tidak bisa dibedakan di situ mana halal haram. Jadi diharamkan. Naam. Wa bara'atu dhimmah fi babil ijab. Dan bara'at dhimmah yaitu lepasnya tanggung jawab, ya, pada bab al-ijab, yakni pada asalnya tanggung jawab lepas dari kewajiban itu sampai datang kejelasan bahwa itu wajib. Nah, jika tidak jelas, maka al-aslu bara'atu dhimmah, hukum asalnya adalah tidak datang tanggung jawab. Nah, هذا وقد أشبع الكلام عليه في باب الميراث الفقهاء والفردي وقد أشبع الكلام عليه في باب الميراث الفقهاء والفرديون ولقلة وقوعه ولله الحمد تركنا الكلام عليه. كذا الشيخ dan beliau menyampaikan bahwa fuqaha ahli faraid mereka telah memberi penjelasan yang memuaskan dalam bab ini pada babul mirath. Ini ada di kitab-kitab faraid, ya. Dan dikarenakan ini jarang terjadi, liqillati wuqu'i, jarang sekali terjadi. Walillahilhamd, Syekh memilih, ya, taraknal kalam alaih, kami na'am tidak berbicara tentang ini, kami tidak memberi penjelasan tentang bagaimana perhitungan warisannya. Na'am. Sebenarnya kita mungkin bisa tergambar di benak kita, ya. Bagaimana kira-kira gambarannya? Ini kan al-khuntha muskil. Jadi kita mungkin membuat pengandaian, andaikan dia laki-laki, ya kan, maka kayak gini jadinya. Andaikan dia wanita, kayak gini jadinya, kan begitu, ya. Nah, baik, kita lanjut al-gharqa wal-hadma. Al-gharqa, yakni orang-orang yang mati, sejumlah orang yang mati tenggelam. Wal-hadma, sejumlah orang yang mati kena reruntuhan. Nah, tayyib. Yaqsidul fardiyuna. Nah. Yaqsidul fardiyuna rahimahumullahu bihadzal babi kull jama'atin mutawarithina matu bihadithin 'amin kahadmin wa gharqin wa nahwihima. Yaqsidul fardiyuna rahimahumullahu bihadzal bab. Al fardiyun memaksudkan dengan bab ini kull jama'ah mutawarithin, kull jama'atin mutawarithin. Nah, seluruh, yani bukan hanya orang yang mati karena tenggelam, orang yang mati karena reruntuhan, tapi seluruh, ya, yang sifatnya sekelompok orang yang saling mewarisi satu dengan yang lainnya, mereka mati bihadith, dengan suatu bencana. Hadith, bencana am yang sifatnya umum, bencana umum yang menimpa banyak orang. Kehadmin misalkan ada ya runtuhan, gempa misalkan. Nah, sehingga satu rumah misalkan, beberapa orang dalam satu rumah ya meninggal. Nah, satu dan lainnya salim mewarisi, dan masing-masing juga ada ahli warisnya, dua orang atau tiga orang misalkan. Begitu pula mati banjir misalkan, kemudian tenggelam, ya, beberapa orang yang satu kerabat saling mewarisi satu dan yang lainnya, dan yang semisal dengan itu. Boleh jadi misalkan tabrakan mobil, kendaraan, ada satu keluarga di dalam, beberapa orang mati. Naam. Famata waqa'a dhalika. فمتى وقع ذلك فلا يخلو من خمسة أحوال. Kapan itu terjadi, maka itu tidak lepas dari lima keadaan. Lima keadaan saja. Naam. الأولى أن نعلم المتأخر منهم بعينه فيرث من المتقدم ولا عكسه. ولا عكسه. ولا عكسه. طيب. Kita mengetahui yang pertama, keadaan yang pertama, na'lamu ta'akhiru minhum bi'ini. Kita mengetahui yang terakhir dari mereka secara persis orangnya. Misalkan ini dua orang nih, kakak adik. Hah? Kakak adik dua orang, lagi-lagi bersaudara kakak adik. Ya, sama-sama kena bencana. Kemudian dua-duanya mati, dan kita mengetahui bahwa ya yang lebih duluan mati kakak, yang belakangan mati adalah adik. Nah, adiknya. Jadi berarti fayarithu minal mutaqaddim, berarti yang terakhir meninggal ya adalah yang terakhir meninggal pada contoh tadi siapa? Adik, ya kan? Duluan kakak. Fayarithu minal mutaqaddim. Jadi yang terakhir meninggal mewarisi dari yang duluan meninggal. Berarti adiknya mewarisi dari kakaknya. Pada contoh tadi. Wala aksu, dan tidak sebaliknya. Tidak sebaliknya, iya. Dua-duanya tenggelam. Sama-sama ditolong gitu. Sama-sama dinaikkan di daratan. Ditolong. Kemudian ternyata tidak tertolong, dua-duanya mati, tapi diketahui yang duluan mati adalah kakaknya. Setelah itu beberapa menit kemudian misalkan mati juga adiknya. Berarti yang mewarisi siapa? Adik mewarisi dari kakak. Ketika kakaknya mati, ini masih hidup, berarti kan mewarisi ini dari kakaknya. Ya, setelah itu ahli waris yang mewarisi harta sang adik tadi adalah ahli waris sang adik. Kan begitu. Nah, dan seluruh ahli waris yang mewarisi dari kakaknya juga mewarisi kalau ada ahli waris yang lain, kan begitu. Nah, iya kan? Baik. Yang jelas al-mutaakhir dia yang mewarisi dari al-mutaqaddim terkait yang sama-sama mati itu. Nah, ats-tsaniyah. Ats-tsaniyatu an na'lama anna mautahum waqa'a daf'atan wahidatan. Fala tawarutsa bainahum li'anna min syurutil irtsi hayatal waritsi ba'da mautin waritsihi haqiqatan aw hukman wa lam yujad. Kita mengetahui bahwa kematian mereka ya terjadi daf'ah wahidah, terjadi bersamaan, terjadi bersamaan, dipastikan, diketahui bahwa bersamaan matinya. Berarti fala tawarutsa bainahum, fala tawarutsa bainahum. Nah, maka tidak ada ya saling mewarisi di antara mereka. Kenapa? Karena di antara syarat warisan hayatul waritsi, li'anna min syurutil irtsi hayatul warits. Nah, adanya kehidupan pada al-waris, ahli waris setelah kematian muwarisnya, pewarisnya. Haqiqatan aw hukman, secara hakiki atau secara hukum. Walam yujad. Dan di sini tidak ditemukan. Nah, di sini tidak ditemukan. Tidak secara hakiki, tidak pula secara hukum. Tayyib. Al-thalithatu an-najhala kaifa waqa'a al-mauti. Hal kana murattaban aw daf'atan wahidatan. Yang ketiga, kita tidak mengetahui bagaimana ya terjadinya kematian mereka, apakah murattaban, apakah berurutan, artinya ada yang mati duluan kemudian menyusul yang berikutnya sehingga yang berikutnya mewarisi dari yang lebih dulu mati seperti yang pertama, tapi ini tidak diketahui apakah demikian aw daf'ah ataukah sekaligus. Kita tidak tahu apakah bersamaan atau tidak. Nah, yang keempat. Ar-rabi'atu an na'lama anna mautahum murattabun walakin la na'lama aina al-mutaakhiri. Yang keempat, kita mengetahui bahwa kematian mereka itu berurutan, tidak bersamaan. Tetapi kita tidak tahu yang mana persisnya yang belakangan meninggal. Nah, al-khamisah. Al-khamisa an na'lama al-mutaakhira thumma nansahu. Yang kelima, kita mengetahui al-mutaakhir, yang belakangan meninggal kita tahu orangnya, thumma nansahu, kemudian lupa. Nah, bisa saja terjadi kan, lupa gitu. Nah, wa fi hadhihi al-ahwali thalath. وفي هذه الأحوال الثلاث لا توارث بينه. لا ده. وفي هذه الأحوال الثلاث الأخيرة. لا وصل. غدا. أداء الأخيرة. وفي هذه الأحوال الثلاث الأخيرة لا توارث بينهم عند الأئمة الثلاثة. وهو اختيار الموافق والمجدي وهو اختيار الموفق والمجدي والشيخ تقي الدين وشيخنا عبد الرحمن السعدي وشيخنا عبد العزيز بن باز وهو الصحيح لأن من شروط الإرث حياة الوارث بعد موت المورث حقيقة أو حكما ولا يحصل ذلك مع الجهل إلا أن الشافعية قالوا في الحال الأخيرة يوقف الأمر حتى يذكروا أو يصطلحوا لأن التذكر غير ميؤوس منه. Pada tiga keadaan yang terakhir, yaitu thalithah, ar-rabi'ah, al-khamisah. La tawarutha bainahum. tidak saling mewarisi di antara mereka. Inda la'imati thalatha, di sisi tiga imam madhab. Tiga imam madhab yang dimaksud Malik, Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i. Baik, dicatat ini supaya faham. Tiga imam Ahmad yang dimaksud, tiga imam madhab yang dimaksud Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i. Baik. Dan ini merupakan ikhtiar al-muwaffaq. Muwaffaquddin, yang bergelar Muwaffaquddin dari kalangan Hanabilah adalah Ibnu Qudamah. Wal Majd, yakni Majduddin, yang anak ingat Majduddin itu Abu al-Barakat Ibnu Taimiyah, kakeknya Ibnu Taimiyah Abdul Salam. Abu al-Barakat Abdul Salam Ibnu Taimiyah, kakeknya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu yang anak ingat. Yang menulis kitab Al-Muntaqa dan disyarah oleh Asy-Syaukani dengan Nailul Autar. Kemudian Wasyekh Taqiyuddin sendiri, yaitu siapa? Ibnu Taimiyah. Kalau Al-Majid ada kakeknya, kalau Syekh Taqiyuddin ada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wasyekhina, kata Ibn Taimiyah rahimahullah, Wasyekhina Abdul Rahman As-Sa'di. Nah, Abdul Rahman Sa'di, Syekh beliau yang setelahnya wa Syekhina Abdul Aziz bin Baz dan Syekh kami Abdul Aziz bin Baz. Jadi Syekh bin Uthaymin rahimahullah itu berguru kepada Syekh As-Sa'di dan juga berguru kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz. Nah, kalau kita melihat yang memilih mazhab ini ya, tiga imam, kemudian kita melihat ini mazhab tiga imam, kemudian yang memilih ya tayyib, yaitu nama-nama yang disebutkan menunjukkan mazhab ini kuat. Wa huwa sahih, Ibnu Utsaimin rahimahullah juga mendukung ini, dan ini yang benar. Kenapa? Li'anna min syurutil irthi hayatal warithi. Karena termasuk diantara persyaratan warisan adanya kehidupan pada al-warith, ahli waris. Hidupnya ahli waris ba'da mautil muwarith, setelah kematian pewaris. Hakikatan atau hukman, secara hakiki atau secara hukum. Walaih sulu dhalika, dan itu tidak dihasilkan ma'al jahli, bersama ketidaktahuan. Nah, keadaan yang ketiga, kita tidak mengetahui bagaimana persisnya peristiwa kematian mereka, apakah berurutan ataukah bersamaan. Baik. Yang keempat, kita mengetahui secara pasti bahwa kematian mereka berurutan, tidak bersamaan. Tetapi kita tidak tahu yang mana yang belakangan, yang mana yang duluan. Yang kelima, diketahui mana yang belakangan dan mana yang duluan, tapi lupa. Ya sudah. Secara hakiki, secara hukum, tidak ada kejelasan ahli waris yang mana yang dianggap ahli waris yang hidup setelah kematian pewarisnya. Akhirnya, La tawarutha bainahum. Naam. Hanya saja, di sini disebut illa anna syafi'iyah. Hanya saja, fuqaha syafi'iyah, mereka mengatakan, fil halil akhirati, pada keadaan yang terakhir, yaitu yang kelima, yang diketahui, mana yang belakangan, tetapi lupa. Menurut syafi'iyah, yuqaful amru. Perkaranya ditunda dulu. Ditunda dulu, ya. Kalau tidak ditunda kan, kalau tidak ditunda bagaimana? Kalau tidak ditunda kan berarti langsung dibagikan harta warisan mereka kepada ahli warisnya yang jelas masih hidup, ya. Ada tiga orang misalkan nih, sama-sama kena reruntuhan, kemudian kasusnya masuk yang ketiga atau keempat atau yang kelima. Masing-masing dari tiga orang ini punya ahli waris yang tidak kena bencana gitu. Berarti kan langsung di anggaplah A, B, C. Berarti ahli warisnya A siapa? Bagikan kepada mereka. Ahli warisnya B siapa? Warikan kepada mereka. Ahli warisnya C siapa? Bagikan kepada mereka. Adapun A, B, C satu dan lainnya tidak saling mewarisi. Kan begitu. Adapun Asy-Syafi'iyah untuk yang terakhir, yang kelima, diketahui sebenarnya mana yang belakangan, mana yang duluan, tetapi lupa, maka tunda dulu. Hatta yadhkuru, sampai mereka ingat kembali yang mana yang duluan mati, yang mana yang belakangan. Au yastalihu, atau mereka membuat kesepakatan, ya, kesepakatan damai di antara mereka. Li'anna tadhakkura ghairu mai'usin minhu, karena yang namanya tadhakkur, ya, teringat sesuatu yang tadinya lupa, ya, kita tidak berputus asa darinya, bukan hal yang, ya, orang berputus asa darinya, artinya bisa saja suatu saat ingat kembali. Nah, ini kalau kita pilih mazhab ini dan tampaknya lebih kuat, gampang urusannya dan selesai. Ya. Adapun yang masyhur pada mazhab Imam Ahmad, pada tiga keadaan terakhir ada perhitungan. Ada perhitungan, itu insyaallah kita pelajari besok. Nah, kita mulai di majelis yang baru ini. Yang penting kita paham dulu ini. Nah, kalau kita memilih mazhab ini sudah selesai. Tidak ada yang rumit. Nah, tetapi jika mengikuti yang masyhur dari mazhab Imam Ahmad, ada perhitungannya. Ada perhitungannya. Nah, karena dijelaskan oleh Syekh di sini, ya, kita tetap pelajari sekaligus untuk melatih berhitung dalam faraid dan mengenal mazhab ini, karena juga tidak terlalu berat. Nah. Dan ini adalah pembahasan terakhir. Khairan insyaallah. Tafadhal, jazakumullah khairan. Alhamdulillah.